فيها بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه تبرعا واحتسابا سنة لله تعالى أودعت هذا المسجد من يومنا هذا إلى يوم القيامة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام يا حتى مطلع الفجر اللهم أصلح أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا قال شيخنا الإمام شيخ الحجاز الإمام محمد نووي بن عمر البنتني وشيخنا الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمهما الله رحمة الأبرار وحشرهما مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونفعنا الله بهما وبعلومهما وأسرارهما ونفخاتهما وبركاتهما وكرماتهما في أمور ديننا ودنيانا وأخرانا آمين يا رب العالمين والمقالة الثانية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثمانية أشياء هن زينة لثمانية أشياء delapan hal menjadi hiasan untuk delapan hal yang lain utawi wolu piro-piro perkoro iku hunna utawi samaniatu asya iku zinatun menjadi perhiasan menjadi aksesoris lisamaniati asya untuk delapan hal yang lain. Al-afafu utawi menjaga diri dari meminta-minta. Al-afafu utawi menjaga diri dari meminta-minta bifat ilain ail imtina'u tegese mencegah diri anil masalah dari meminta iku zinatul fakri merupakan hiasan kefakiran ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol bersabda sopo kanjeng Nabi Muhammad tuhfatul mu'min fid dunya al-fakru tuhfatul mu'mini utawi pemberiani wong mu'min pemberian untuk wong mu'min fid dunya iku al-fakru kefakiran. Rawahu Dailami. Wa syukru utawi bersyukur iku zinatun nikmah, menjadi perhiasannya nikmat. Wa huwa utawi syukur, mensyukuri nikmat, iku sababun, menjadi sebab li'ibqa inni'ami, maring tetapnya nikmat-nikmat hal maujudati kang ada opo ni'am. Wa wasilatun, dan menjadi lantaran ila husulin ni'ami, maring mendapatkan nikmat-nikmat al-mafkudati kang hilang opo ni'am. Wasobru utawi kesabaran iku zinatul bala, menjadi perhiasan bilai. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, as-sabru utawi sabar iku satrun, menjadi penutup, iku satrun menjadi tutup, minal kurubi saking piro-piro kesulitan. Wa aunun, dan menjadi penolong, alal kutubi ntar, iku satrun menjadi penutup, minal kurubi saking piro-piro keprihatinan. Wa aunun, dan jadi penolong, alal kutubi ingatase piro-piro kesulitan. Wa qala Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru utawi kesabaran iku matiyatun bagaikan kendaraan, latak bukan tidak pernah selip opo matiyah. Wal qanaatu utawi sifat menerima iku saifun laksana pedang, layam bu yang tidak pernah tumpul opo saif. Watawadu utawi tawadu andap asor iku zinatul hasabi, menjadi perhiasan mulyani keturunan. Wahua utawi hasab iku ma sesuatu, ya tuhu kang itu kang ngreken-ngreken ing ma sopo al insanu bi sopo al insanu seseorang, bayani ma min mafahiri abaihi saking piro-piro keagungani sesepui man, au min manakibi nafsihi utawa saking sejarah hidupi awake man, min dinihi nyatani saking agamanya man, wa malihi dan hartanya man, wajudihi dan kelumanan iman, wasyaja'atihi dan kekendelan iman. Tanda-tanda orang tawadhu itu apa? Famin amarotit tawaduhi mongko iku setengah saking tanda-tanda tawadu. Famin amarotit tawadu hubul humuli utawi seneng menyembunyikan dirinya, menyembunyikan kelebihannya, keistimewaannya. Wa qabulul haqqi dan menerima kebenaran. Kebenaran itu tadi memang saking orang ja'akan teko sopoman bihi kelawan al-haq min syarifin nyatani saking orang yang mulia atau terbandang awai wadiin utawa orang rendahan asal benar dia hargai. Wal hilmu utawi bijak iku zinatul ilmi menjadi hiasannya ilmu. Ruwiyaten riwayataken iku opo annahu stune kelakuan iku kalamat berbicara Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopo jariyatun wanita muda minas sabi saking tahanan. Fakola mongko bersabda lah sopo nabi lah maring jariyah. Bersabda maksudnya bertanya man anti. Man utawi sopo wadon iku anti siro. Atau man iku sopo anti utawi siro wadon. Pakolat mongko jawab sopo jaria. Bintur rojuli ai ana. Iku bintur rojuli anak perempuannya seseorang. Al jawati kang banget lumani khotimin rupani kiai khotim. Faqala sallallahu alaihi wasallam irhamu aziza qaumin dalla irhamu ganian iftakoro irhamu aliman dzul-dzu'a bainal juhal. Irhamu podo ngasiono siro kabe aziza kaumin ing orang mulianya kaum. Aziza kaumin ing orang terpandangi satu masyarakat. Dalakan menjadi hina sopo aziz. Irhamu podo ngasiono siro kape ganian ing orang kaya iftakoro kang dadi fakir sopo gani. Irhamu podo ngasihono siro kape aliman ing orang yang berilmu. Doa kang tersia-sia sopo alim bainal juhal di antara orang-orang yang bodoh. Wattadzallulu utawi merendahkan diri iku zinatul muta'allim menjadi hiasan orang yang sedang menuntut ilmu. Iku zinatul muta'alim ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu la baban ilal jannah. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Man barang siapa iku kharaja, pergi sapa man pergi dari rumah ke pondok, dari pondok ke sekolah atau lain tempat untuk menuntut ilmu. Man barang siapa iku kharaja, pergi sapa man, tingkae man pergi yuridu, haleh menginginkan sapa man, ilman ing ilmu, ya ta'allamu kang belajar sapa man ing ilmu. Kataha mongko membuka sapa Allahu Gusti Allah lahu untuk man baban ing pintu ilal jannah, menuju surga. Bukan hanya itu, wafarosyat lan membeberkan, wafarosyat lan membeberkan lahu untuk man sopo al malaikatu piro-piro malaika, aknafaha ing piro-piro sayape malaika, wasolat lan memintakan ampun, wasolat lan memintakan ampun alaihi atas eman sopo al mala sopo malaikatus samawati, malaikat-malaikat yang ada di langit, wahitanul bahri dan ikan-ikan yang ada di laut. Rawahu Abu Ya'la. Watarkul minnati lan meningwautawi meninggalkan ngundat-ngundat, meninggalkan ngundat-ngundat aitarku tidadis sona'i'i, tegese tidak menghitung-hitung tar pekerjaannya, iku zinatul ihsan, menjadi hiasan amal kebaikan, menjadi hiasan amal kebaikan, aifi'lul hasan tekesi kelakuan baik, wal khusyuk utawi khusyuk, apa sih khusyuk? Wa huwa utawi khusyuk iku al khaufu, rasa takut kepada Allah, ada imu kang tetep apa khauf fil qalbi, di dalam hati, iku zinatus sholah, menjadi perhiasannya sholat, wal maqalatus salisah qala Umaru radhiyallahu anhu, man taraka fudulul fudulal kalam munihal hikmah, man barang siapa iku taraka menghindari sapa man, menghindari sapa man, menghindari fudulal kalam ing omongan yang tak berarti, ing omongan berlebihan, muniha mongko diparingi sapa man al hikmata ing ilmu manfaat, al hikmata ing ilmu manfaat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, la tadkhulu halawatul imani qalba qalbamri'in hatta yatruka ba'dul hadisi khaufal kadhibi, la tadkhulu, tidak akan pernah masuk opo halawatul iman, rasa manisnya keimanan. Artinya orang itu tidak merasakan, tidak akan merasakan imannya itu hadir dalam hati sanubarinya, sehingga dia merasa kehadiran Allah. Tidak akan pernah merasakan seperti itu, tapi imannya cuma iman asalan. Tidak akan merasa seperti itu karena iman tidak akan masuk, rasa manisnya iman tidak akan masuk qalbamriin, ing hatinya seseorang, hatta yatruka sehingga menghindar sopo imriin ba'dol hadisi ing sebagian omongan, khaufal kadibi karena khawatir bohong, khaufal kadibi karena khawatir bohong. Wa in kana lan snajan ono sapa man iku sadikon, orang yang bener. Wa yatruka lan yen to meninggalkan sapa man ba'dal miro wa inkana muhikun, walaupun benar rawahu Dailami. Waman barang siapa iku taroka fudulan nador, ing melihat secara berlebihan muniha, mongko dianugrahi sapa man khusyu alqalbi. Wa min alamatil khusyuk, lan iku setengah saking tanda-tanda khusyuk, annal abda, sesungguhnya seorang hamba iku idza ghadiba, ketika emosi sopo abet au khulifa, utawa ditentang sopo abet, au khulifa utawa ditentang sapa abet, au rudda utawa ditolak sapa abet, au rudda utawa ditolak sapa abet, au rudda utawa ditolak sapa abet, mana dah au rudda sapa alaihi abet, istakbala mongko menerima, mongko welcome sopo abet zalika ing mengkono-mengkono khulifa aurudda bilkobuli, dengan menerima. Waman barang siapa iku taroka menghindar sopo man kudulat to'am, ing makan berlebihan, kutulat to'ami ing makan berlebihan muniha, mongko dianugrahi sapa man lazzatal ibadah, ing nikmatnya beribadah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, man barang siapa iku sabaro sabar sapa man alal kuti, ing ngatasi tidak menemukan makanan pokok, asyadidi kang banget opo kut, kang sulit opo kut, sobron kelawan sabar jamilan kang bagus opo sobron, askanahu mongko menempatkan iman sopo Allahu Gusti Allah, minal firdausi dari surga firdaus, hai susya'a di tempat manapun menginginkan. meriwayatkan sopoman rawahu Abu Syekh waruya annahu sallallahu alaihi wasallam ola ayyum amri'in utawi endi-endini seseorang istaha kang kepingin sopoman istaha kang kepingin sopoman syahwatan ing syahwat parodha mongko nolak sopoman syahwatahu man wa asarolan milih sopoman ala nafsihi man wufiro mongko diampuni sopolahu man wufiro sopolahu man rawahu Daruqutni waman utawi sapani uong iku tarokam menghindar sopoman udulat dohki ing ketawa berlebihan udulat dohki ing ketawa berlebihan muniha sopoman al-hibata ing wibawa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol innal abda sesungguhnya seorang hamba iku layakulu niscaya berkata sopo abad al-kalimata ing sebuah kalimat layakuluha kang tidak mengatakan sopo abdu ing kilmah illa liyudhika kecuali untuk membuat tertawa sopo man illa liyudhika kecuali untuk membuat pertertawa sopo man biha kelawan kilmah annasa kepada masyarakat innal abda la yaqulul kilma ilah yahwi mongko temurun sapa man apa ada kelawan lebih jauh mimma daripada jarak bainas sama'i wal ardi wa innahu lan suni man iku laya zillu niscaya akan kepleset sopoman akan terjatuh sopoman an lisanihi dari mulutnya man asyadda kelawan lebih hebat mimma daripada sesuatu ya zillu kan kepleset sopoman an kodamaihi dari telapak kaki duanya man rawahul qoroi waman barang siapa iku tarokal mizaha engguyonan muniha sopoman albahaa engwi bawa kalau haibah itu keagungan bisa keanggunan haibah kalau baha wibawa aikusnal haibah ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-sumtu sayyidul akhlak man mazaha ustuhifha bihi as-sumtu utawi diem iku sayyidul akhlak gustini budi pekerti man barang siapa iku mazaha kuyon sopoman ustuhifha mongko dihinakan sopo bihi man rawahu Dailami fal akil mongko utawi orang yang berakal iku ya tawakho nejo sopo akil bimizakihi kelawan kuyonani akil ihda halataini ing salah satu dua tingkah ihda uma utawi salah si cining halataini iku inasus so ibin ngaring-ngaringi atau nyenengaken piro-piro konco kabeh wa tawaddud lan ngalap demen ilal mukhalifin maring orang-orang sepergaulan. Wasania iku ayung fiyayen tongi langaken soboman bil mizahi kelawan guyonane ma ing sesuatu toro akan terjadi opo ma alaihi ingatasi man bayani ma min samin nyatani saking rasa bosen wa malan perkoro hadasa kang terjadi opo ma bihi kelawan man min hamin daripada kesusahan. Waman barang siapa iku taroka hubbat dunya muniha mongko diparingi sopoman hubbal akhirah. Fa inna dunya wal akhirati wal akhirata iku tolibatani kang mencari karuni. Wamat lubatani dan yang kang dicari karuni. Fatolibul akhirah mongko utawi orang yang mencari akhirat iku tatlubuhu mencari entolib opo ad-dunya dunya hatta yastawfiya senggo memenuhi sopo opo sopo tolib rizkohu ing rizkini tolib wa tolibud dunya iku tatlubuhul akhirah hatta yakhuda sehingga mengambil opo al-mautu kematian bi'unukihi kelawan lehernya tolib. Waman barang siapa iku tarokal istighola iku taroka menghindar sopoman al-istighola ing sibuk menyibukkan diri bi'uyubi ghairihi dengan mencari cacatnya atau celanya orang lain nyaman. Barang siapa menghindar tiga nyari-nyari celanya orang lain muniha mongko dianugrahi sopoma al-islaha ing kebagusan atau bagusaken bihuyu binapsihi kelawan cacati awa iman. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sittatu asya tuhbitul a'mal. Wah, hati-hati. Adapun enam hal ini bisa menggusur pahala amal. Apa itu? Sittatu asya tuhbitul a'mal. Pertama, al-istighol. Sibuk menyibukkan diri bi uyubil khulqi kelawan cacate makhluk wa qaswatul qalbi dan hati yang keras wa hubbud dunya dan materialistis wa qillatul haya dan tidak punya malu wa tulul amal dan angen-angen dowo ngelamun terus gak pernah ngapa-ngapain wa zulmun lan kezoliman layan tahi yang tidak berhenti opo zulmun rawahu Dailami. Waman barang siapa iku taroka menghindar sopoman at-tajassusa ing niti-niti ngawasi fi kaifi ing at-tajassusa ing menganalisa fi kaifiatillah ing dalem kaifiyai Allah Ta'ala muniha mongko dianugrahi sopoman al-baro'ata ing bebas minan nifak dari kemunafikan aini fakil itikot tegese munafiknya itikot kauluhu muniha bil bina lil majhul bimakna uktia bimakna uktia wa naibu fa'ilihi wa iku al maf'ulul awal. Maf'ul saninya ya tetap jadi maf'ul, jadi muniha tadi bimakna dianugrahi, diberi. Wama utawi wama utawi lafat ba'dahu yang sesudahnya naibul fa'il iku al maf'ulus sani jadi maf'ul keduanya wal maqolatur radiah wallahu a'lam bissawab. Hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah wali husnil qabul bijahi wa bisirri wa bikaromatil Fatihah.